itu lempar pandangan, yang lain balas senyuman. Terjadi dalam remaja, tetapi belum cukup umurnya. Malu-malu untuk bertegur sapa, ragu-ragu saling bertanya nama. Namun jantung hati masing-masing berdebar, seolah cinta terasa mulai mekar. Mulailah surat-suratan berisi penuh pujaan. Anehnya untuk menyampaikan minta tolong pada seorang teman. Siang malam tidak dapat tidur, tunggu-tunggu balasan suratnya. Tapi bila tak kunjung datang balasannya, esoknya mereka tak bertegur sapa. Sehari bila putus cinta ingin bunuh diri. Ingin bunuh diri, cinta.